Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ مَعَشِرَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan dan saya cintai fillah. Kita akan melanjutkan insyaallah pada kesempatan ini untuk membacakan sebuah risalah yang telah kita mulai pembacaannya pada kesempatan yang telah lalu, yaitu risalah yang berjudul Ad-Durratul Mukhtasarah fi Mahasinid Dinil Islami, sebuah risalah yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang menjelaskan tentang mahasin, keindahan agama Islam. Naam. Dan kita masih pada pembahasan manfaat atau faedah-faedah kita mempelajari keindahan agama Islam. Ya. Taib. Beliau membahas masalah ini, ya. Bahwasanya fi ma'rifati hadzal ilm fawaid muta'addidah. Mempelajari ilmu ini, ya, mengenal keindahan-keindahan agama Islam itu memiliki faedah yang sangat banyak. Ya. Sudah kita baca, ya, poin yang pertama, manfaat yang pertama, dan manfaat yang kedua. Kita masuk pada manfaat yang ketiga, wa minha, dan diantara, ya, manfaat kita mempelajari mahasin, keindahan-keindahan agama Islam, annannas yatafawatuna fil iman. Manusia itu beragam tingkatan keimanannya. Wa kamalih, dan kesempurnaan keimanannya, tafawutan azima, dengan perbedaan yang sangat-sangat beragam. Tafawutan, perbedaan yang aziman, yang sangat besar. Keimanan Abu Bakar As-Siddiq tidak bisa dikalahkan oleh keimanan orang-orang selain beliau dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana keimanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa, ya, dikalahkan oleh seluruh keimanan umat Nabi alaihi salatu wasallam. Manusia ya tafawatun, beragam tingkat keimanan mereka. Dan iman itu yazid wa yanqus. Bagaimana kita ketahui iman itu bertambah dan apa? Berkurang. Kapan iman itu bertambah? Kullama kanal abdu a'rafa bihadzal din. Setiap kali seorang hamba semakin mengenal agama ini, wa asyadda ta'dhiman lahu wa sururan bihi wa ibtihajan. Ketika seorang hamba semakin mengenal agama ini dan semakin mengagungkan agama ini dan semakin berbahagia, sururan, berbahagia dengan agama ini, maka ketika itu kana akmala imanan, ketika itu akan semakin sempurna keimanannya. Kalau dia semakin mengerti agama ini, semakin merasakan keindahan agama ini, sehingga semakin berbahagia, semakin bersyukur, semakin merasakan keagungan agama ini, niscaya keimanannya ketika itu apa? Akmal, lebih sempurna. Naam. Wa ashahha yaqinan, dan keyakinannya itu semakin sahih. Semakin baik. Fa innahu burhanun ala jami'i usulil imani wa qawaidihi. Fa innahu burhanun ala jami'i usulil imani wa qawaidihi. Naam. Wabillahi taufiq. Dengan dia semakin mengenal keindahan agama Islam, ya. Keindahan agama Islam ini adalah bukti, ya. Bukti semua, ya, yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, baik pokok-pokok keimanannya atau kaidah-kaidah keimanannya adalah, ya, betul-betul itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini manfaat yang ketiga, yakni bertambahnya keimanan, ya, dengan dia mempelajari mahasin keindahan agama Islam. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, kata beliau, wa minha, dan di antara manfaat, ya, mempelajari keindahan agama Islam, mahasin agama Islam, anna min akbarid da'wah ila dinil Islam syarha mahtawa alaihi minal mahasin. Sesungguhnya termasuk di antara sebesar-besar perkara yang bisa mengajak manusia kepada agama Islam, ya, termasuk sebesar-besar dakwah, ajakan untuk orang masuk ke dalam agama Islam, adalah syarha, mensyarah, menjelaskan, mahtawa alaih, apa yang terkandung di dalam agama Islam, min mahasin, minal mahasin, berupa keindahan-keindahan. Ya. Orang kalau, ya, diajak untuk mendapatkan sesuatu dalam urusan duniawi, ya, mesti diterangkan keindahannya dulu, ya atau tidak, keistimewaannya. Loh, kenapa saya harus beli barang ini, Pak? Mau beli barang ini, beli tanah ini, ya, beli mobil ini. Ya. Masa ya kita sebutkan kejelekan-kejelekan semuanya, nah, dibeli akhirnya. Mesti akan disebutkan keindahannya, kebaikannya, walaupun tua, ya. Tapi bodinya masih gres, kok bisa? Pokoknya masih bagus, masih kuat. Mesinnya masih, ya, kuat. Bensinnya tidak boros. Apa itu yang disebutkan? Mahasin, keindahan-keindahan. Ini loh kelebihannya, keistimewaannya. 1, 2, 3, 4. Akhirnya tertarik untuk membeli mobil itu, untuk membeli tanah itu. Naam. Dalam semua bab duniawi seperti itu, ya. Sampai di dalam syariat Islam, ketika seorang akan menikah, ya, disyariatkan nazar, ya. Nazar, ya. Apa di antara manfaatnya? Ya, itu akan semakin menjadikan langgeng, dan dia akan semakin apa namanya, ada tawaddud, tawaddud, kecintaan di antara, ya, kedua orang ini. Taib. Maka demikian pula ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah, di antara perkara yang sangat besar dan sangat penting untuk kita mengajak orang untuk masuk Islam, ya, adalah mensyarah, menjelaskan apa yang terkandung dalam agama ini berupa mahasin, berupa keindahan-keindahan, allati yaqbaluha. Ya. Yang keindahan itu mesti akan diterima. Ya, wayataqabbaluha, mesti akan diterima, mesti akan ditangkap, kullu sahibi aqlin, semua orang yang berakal, wa fitratin salimatin, dan setiap orang yang masih memiliki fitrah yang salimah, yang sehat. Ya, karena agama Islam ini agama indah, agama yang sesuai dengan fitrah. Sehingga ketika seorang itu masih memiliki fitrah yang baik, begitu mendengar keindahan agama Islam, begitu mendengar apa yang terkandung di dalam agama Islam berupa mahasin, mendorong dia untuk masuk ada agama Islam, mendorong dia untuk masuk dalam agama Islam. Naam. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mau menyebutkan contoh-contohnya, ya, betapa banyak para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, ya, mereka masuk ke dalam agama Islam karena melihat keindahan agama Islam itu, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, ya, adab dan akhlak yang dia diajarkannya, semua keindahan, ya, semua keindahan. Naam. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Contoh-contohnya akan datang insyaallah ta'ala pada buku ini. Qala syekhu rahimahullah, berkata syekh, falau tasadda lidda'wati ila hadad din rijalun, kalau seandainya tasadda, ya, ada seorang yang meluangkan waktunya, menyiapkan dirinya lidda'wat, di dalam dakwah ini, ila hadad din, di dalam mengajak manusia untuk masuk ke dalam agama ini, kalau ada orang yang siap untuk yasrohun, mensyarah haqa'iqahu, hakikat agama Islam ini, ya, semestinya ada, semestinya ada orang yang mau mensyarah, menjelaskan hakikat agama ini, wa yubayyinuna lil khalqi, dan dia yubayyinun, mau menjelaskan kepada makhluk, masalihahu, maslahat-maslahat, ya, kebaikan-kebaikan agama Islam. Kalau ada orang yang seperti ini mau menjelaskan keindahan agama Islam, hakikat agama Islam, lakana dzalika kafian, niscaya yang seperti ini akan cukup, kifayatan tamatan, dengan kecukupan yang sempurna, fi jadbil khalqi ilaih, untuk menarik makhluk masuk dalam agama Islam. Kalau ada yang mau menjelaskan dengan penjelasan yang baik, ya. Naam. Kenapa demikian? Kenapa manusia dan makhluk ini akan masuk ke dalam agama Islam? Karena ketika itu manusia akan melihat lima yarawna min muwafaqatihi lil masalihid diniyati wad dunyawiyah. Karena makhluk-makhluk atau manusia itu akan melihat bahwasanya ternyata agama Islam ini sangat sesuai bagi setiap orang untuk mendapatkan maslahat-maslahat duniawi dan maslahat agama. Maslahat itu semuanya dia dapatkan. Kalau seorang mengerti agama Islam, semua maslahat diniyah, agama, wa duniawiyah, dan juga duniawi, mesti akan didapatkan. Naam. Wali salahi zahiri wal batin, dan dia akan masuk Islam dan tertarik untuk masuk ke dalam agama yang mulia ini. Kenapa? Karena dalam agama Islam itu yang ada adalah solah, ya, kebaikan zahir wal batin, zahirnya baik, batinnya baik, bukan hanya zahir saja yang diperhatikan, hatta batinnya. Min ghairi hajatin ila ta'arrubi lidaf'i subahil mu'aridin, meskipun seandainya tidak melakukan upaya untuk menolak subhat-subhat orang yang menjelek-jelekan Islam. Seandainya pun hanya sekedar mensyarah keindahan agama Islam. Ini loh Islam. Keindahannya ini, keindahannya itu, maslahatnya ini, maslahatnya itu. Tanpa membantah, tanpa melakukan pembantahan kepada, ya, subhat-subhat orang yang menjelek-jelekan Islam. Itu saja sebenarnya cukup. Apalagi diiring dengan apa? Dengan bantahan terhadap subhat-subhat yang berusaha untuk menjelekkan agama apa? Islam. Wa ta'an fi adyanil mukhalifin, tanpa harus mencela agama yang lain pun, orang kalau sudah mendengar keindahan agama Islam mesti akan bisa membandingkan, oh ini Islam, yang lain kok enggak kayak gini, mesti seperti itu. Iya. Wabillahi taufiq. Kenapa demikian? Ini bukan berarti syekh kemudian mengesampingkan masalah apa? Ya, membantah syubhat, ya, mengesampingkan apa namanya permasalahan, apa namanya, memberikan tahdzir, peringatan umat kepada para dai yang menyeru kejelekan, tidak, sama sekali tidak mengesampingkan. Tetapi ketika sudah dijelaskan kebaikan-kebaikan itu, otomatis dia akan menilai dan membandingkan, oh ini yang baik berarti itu apa? Salah. Kata beliau, fa innahu fi nafsihi, karena sesungguhnya, ya, dengan menjelaskan keindahan agama Islam itu saja sudah cukup, yadfa'u kulla syubhatin, untuk menolak semua syubhat, tu'aridhuhu, Semua syubhat yang apa? Yang yang ditujukan kepada apa? Kepada Islam. Li'annahu haqqun. Kenapa demikian? Karena yang sedang dijelaskan ini adalah al-haq makrunun bil bayan al-wadih, yang diiringi dengan penjelasan yang jelas, wal barahin, dan bukti-bukti yang al-musilah ilal yakin, yang mengantarkan kepada keyakinan. Naam. Wabillahi taufiq. Ikhwatul kiram rahimanur rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam ya, itu dicela luar biasa. Dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang sangat jelek. Dikatakan sebagai tukang sihir, dikatakan sebagai orang yang memutus silaturahim, dikatakan sebagai seorang yang merubah-rubah apa namanya, macam-macam. Dikatakan sebagai dukun, dikatakan sebagai sahir, tukang sihir, majnun, orang gila. Naam, bahkan di tengah kesendirian beliau, beliau dikucilkan, beliau dilempari, beliau di macam-macam. Tetapi ikhwatul kiram rahimanur rahimakumullah, ketika seorang melihat keindahan akhlak beliau, keindahan kalimat-kalimat yang beliau ucapkan, kebenaran ayat-ayat yang dibacakan oleh beliau, semua yang ada di sekitar Nabi berupa subhat-subhat itu langsung tidak dipedulikan. Orang masuk Islam dengan sebab itu. Ya, datang seorang yang bernama Bimad, kisah ma'ruf, dari Banu Shanu'ah, datang ke kota Makkah, dan dia ma'ruf sebagai seorang yang biasa mengobati orang-orang yang kesurupan, yang terkena jin atau orang-orang gila. Biasa dia ma'ruf, biasa mengobati. Begitu sampai di Mekah, ketemu dengan Abu Jahal dan yang semisalnya, ya, membicarakan tentang Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang jelek, sebagai macam-macam, ya, orang gila dan seterusnya. Kata Bimad, ya, jadi maksudnya orang-orang ini bahwa kamu jangan ke sana, jangan dekat-dekat dengan Muhammad, bahaya, ini orang gila, majnun. Kata Bimad, biarkan saya tetap menemuinya, biarkan saya menjumpainya. Bukankah kalian tahu saya ini orang yang biasa mengobati orang yang gila? Siapa tahu sembuh? Demikian. Nah, datang menjumpai Nabi. Apakah Nabi kemudian membantah? Oh, tidak benar itu orang-orang yang mengatakan saya gila. Tidak betul itu orang yang mengatakan saya tukang sihir. Ya, tidak betul itu tuduhan-tuduhan. Tanpa itu pun, ya, dengan Bimad berada di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam dan langsung berjumpa dengan beliau, semua syubhat itu apa? Tertebis. Ya. Datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana ya layaknya seorang dokter akan mendiagnosa orang yang akan diobati, kan mesti harus dicek dulu. Ya. Ya, ditanya, "Ya Muhammad, qul li." Ya Muhammad, ucapkan sesuatu. Ya. Kan dari ucapan akan kelihatan. Ya. Ini orang sehat atau tidak atau bagaimana. Ternyata Nabi mengucapkan kalimat yang itu jelas ya, adalah wahyu dari Allah. Dibacakan kalimat-kalimat sanjungan kepada Allah, khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya yang beliau sabdakan. Terdiam Bima sampai tertegun, kemudian mengatakan, "A'id ya Muhammad, coba ulangi lagi." Diulangi yang kedua kalinya. Dia dengar baik-baik. "A'id ya Muhammad," sampai tiga kali. Sudah langsung masuk dalam hatinya. Dan tidak ragu-ragu bahwasanya apa yang diucapkan oleh beliau adalah hak dan beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Fadakhala al-Islam. Masuk Islam. Masuk ke dalam agama Islam. Thayyib. Semoga bisa difahami ya ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah. Seorang misalnya duduk di samping kita, kebetulan kita naik kendaraan umum, ternyata Nasoro. Misal, tidak sengaja orang Nasoro. Ya, tampak dia baik, maksudnya baik di sini mungkin apa namanya enak untuk ya ini kesempatan untuk dakwah. Tapi tanpa kita harus mencela agamanya. Ya, oh, agamamu agama yang jelek, oh, kamu ini orang. Tapi jelaskan agama Islam. keindahan agama Islam, pokok-pokok agama Islam. Ketika ya, seorang mendengar itu, mesti akan diterima ketika fitrahnya apa? Salimah. Masalah dia mau menerima atau tidak, itu hidayah. Nah, Nabi pun tidak bisa memberikan hidayah. Dalam keadaan pamannya Abu Thalib betul-betul melihat keindahan agama Islam. Dalam keadaan pamannya Abu Thalib menerima fi qalbihi, dalam hatinya bahwasanya ya, kebenaran ada pada keponakannya. Tetapi dia tetap memilih untuk mengikuti agama nenek moyang, ya, maka dia pun mati di atas kekufuran. Fa anzalallahu, Allah menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kamu cintai, tetapi Allah sajalah yang memberikan apa? Hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini penting ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, menjelaskan keindahan agama Islam. Ya. Taib. Fa'idha kushifa an ba'di haqa'iki hadad din sara akbar da'in ila qabulihi. Ketika sudah tersingkap sebagian saja hakikat agama ini, ya. Nah, sebagian saja tersingkap keindahan agama ini, hakikat agama ini, apa yang tersingkap itu sara akan menjadi akbar da'in, akan menjadi sebesar-besar da'in, ajakan, ya, ila qabulih, untuk menerima agama Islam. Warujhanihi ala ghairihi, sedikit saja hakikat agama tersingkap mesti akan menjadikan agama ini lebih rajih, tampak lebih indah daripada yang lain, daripada agama yang lain. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ini diantara faedah-faedah, ya, manfaat seorang mempelajari apa? Mahasin keindahan agama Islam. Yang keempat diantaranya mengenal apa namanya keindahan agama Islam ini, termasuk sebesar-besar apa namanya perkara yang bisa mengajak orang untuk masuk ke dalam apa, agama Islam. Baik, kemudian kita masuk pada masalah berikutnya. Barangkali muncul sebuah pertanyaan. Saya ingin tahu keindahan agama Islam. Yang mana yang indah? Mungkin saja muncul pertanyaan itu. Dari sisi mana kita bisa melihat keindahan? Taib. Ada sesuatu ya di dunia ini ya, indah namun ketika dipandang dari satu sisi. Sisi yang lain ternyata tidak indah. Ya. Taib. Kalau kamu dari depan Masya Allah indah sekali. Ya. Tapi kalau dari samping nun sewu agak bagaimana? Itu kan kalau kita ya kan. Kadang kita kan gitu ya kan. Pas jenengan ganteng ning nek saka ngarep, nek saka mburi ngapura. Ya. Ya, ini kan berarti tidak dari semua sisi, ya, kan? Ya karena kita, ya kan. Kalau dari depan bagus, dari belakang. Ya. Nah, ada orang yang demikian. Kalau muamalah dengan kita di depan kita bagus, baik. Ya nak ketemu langsung enak, baik. Muamalahnya bagus, tapi kalau dari belakang, ya, omongannya, ya, berarti kan tidak baik dalam semua lah sisi. Nah, kita sebutkan ini, ya. Untuk mengingatkan bahwasanya agama Islam itu dari sisi manapun dipandang, ya, apapun yang dilihat dari agama Islam ini semuanya adalah keindahan, ya, semuanya indah. Ya. Apa yang antum ketahui dari agama Islam ini, meskipun sedikit, kalau antum perhatikan, antum renungkan, antum fahami, itu adalah apa? Keindahan, semuanya. Apa yang kita telah ketahui? Sholat lima waktu, sholat berjamaah, atau apapun yang kita ketahui, siwak, adhkar, zikir, ya, atau berjalan ke masjid, atau yang selainnya dari apa? Dari syariat agama Islam ini. Semua yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, semua agama Islam ini, saghirihi wa kabirihi, baik yang kecil atau yang besar, itu semuanya adalah apa? Keindahan. Baik, ini permasalahan berikutnya yang akan diterangkan oleh Syekhu rahimahullahu ta'ala. Ya. Ketika ada yang bertanya, saya ingin melihat keindahan Islam. Dari sisi mana saya melihat? Jawabannya, lihat dari sisi manapun, Anda akan melihat keindahan itu. Ya. Wabillahi taufiq. Kata beliau, wa'lam, ketahuilah, anna mahasinad dinil islami amatun. Ketahuilah bahwasanya keindahan-keindahan agama Islam itu amatun, bersifat umum, menyeluruh. Fi jami'i masailihi, dalam semua masalah-masalah agama Islam. Wa dalailihi, dan semua dalil-dalilnya atau bukti-buktinya. Wa fi usulihi, dan dalam pokok-pokok agama Islam. Wa furu'ihi atau furu', cabang-cabangnya. Naam. Nah. Monggo yang punya helm belum dibalik, dibalik. Ini bisa mengganggu konsentrasi kan mungkin ya. Ya, jadi tidak indah lagi nanti kan. Soalnya enak mendengarkan taklim kok pikirannya apa? Hujan itu. Baik. Ini termasuk keindahan Islam, ya. Yang semisal dengan ini, ya. Walaupun tidak sama. Ya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam sedang sholat subuh atau sholat na'am, sholat jahri, ya, beliau sudah berniat untuk membaca bacaan yang panjang, sudah niat untuk baca bacaan panjang. Namun tiba-tiba ada suara anak menangis. Ada suara anak apa? Menangis. Maka beliau pun menyegerakan bacaannya yang tadinya mau panjang jadi pendek. Ya. Naam. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam, ya, mengatakan kepada para sahabat setelah selesai sholat, saya sebenarnya sudah berniat untuk memanjangkan bacaan. Namun begitu saya mendengar ada suara tangisan anak, saya langsung urungkan niat itu, saya pendekkan karena kekhawatiran apa yang dirasakan oleh sang ibu. Nah, ini saja ikhwatul kiram, ya. Ya. Satu contoh ini saja itu sebuah keindahan ikhwatul kiram. Ya. Keindahan yang luar biasa. Ya. Di situ ada kasih sayang, ya, dari Nabi alaihi salatu wasallam kepada sang ibu, ada kasih sayang kepada sang anak, ya atau tidak? Ya. Ada kasih sayang kepada jamaah semuanya, ya. Nah, karena bisa jadi kalau anak itu terus nangis, jamaah juga punya pikiran, nangis sopo, anak sopo, jangan-jangan anak saya atau yang lain, ya. Taib. Dan yang semisalnya, mahasin keindahan agama Islam tampak dalam kisah ini. Taib. Kita lanjutkan, ikhwan, ya, daripada antum tidak konsentrasi tadi, ya kan, tidak masuk pelajaran gara-gara helmnya penuh dengan apa? Air. Ya, semoga diambil dulu helmnya, ya, biar tidak terganggu pikiran. Baik, kita lanjutkan ucapan beliau rahimahullah. Bismillah. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Kembali pada ucapan beliau, saya ulangi, ya. Wa'lam, ketahuilah, anna mahasinaddin, sesungguhnya keindahan-keindahan agama Islam itu sifatnya amah, menyeluruh, dalam semua masalah-masalah agama, dalil-dalilnya, pokok-pokoknya, cabang-cabangnya, ya. Wa fi ma dalla alaihi min ulumi syar', dan semua yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam yang menunjukkan ilmu syariat atau ahkam, hukum-hukum, atau apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam yang terkait dengan ilmu al-kaun, alam ini, wal ijtima', atau kemasyarakatan, ya, semuanya. Dan beliau tidak bisa menyebutkan rinciannya, makanya beliau mengatakan walaisal qasdu huna, dan bukan maksud saya di sini al-isti'abu dzalika, isti'abu dzalika, ingin menyebutkan semuanya, wa tatabbu'uhu, atau merincinya sampai selesai. Tidak. Fa innahu yastad'i bastan kabira. Kalau kita mau merinci satu-satu, itu akan mendorong kita membahasnya dengan bastan kabira, dengan penjabaran yang demikian apa? Luas. Sangat berat kalau mau membahas keindahan agama Islam serinci-rincinya. Dan itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh seorang hamba. Wa innamal gharadu, namun ya, maksud kita sebatas zikru amsilatin, sebatas menyebutkan misal, contoh-contoh nafi'ah yang bermanfaat, yustadallu biha ala siwaha, contoh-contoh yang bermanfaat walaupun sedikit namun bisa menunjukkan yang lainnya, bisa mengingatkan yang lainnya. Wa yanfatihu bihal bab, dan kita sebutkan contoh-contoh yang dengan contoh itu akan terbuka pintu, liman aradad dukhul, bagi orang yang mau masuk lebih dalam. Wahia amsilatun muntasirah, dan contoh-contoh yang akan kita sebutkan adalah contoh-contoh yang sebenarnya muntasirah, ya, tersebar fil usul, ya, kita sebutkan tersebar baik dalam masalah pokok-pokok agama ini, ya, seperti akidah, wal furu' atau cabang-cabangnya, ibadah-ibadahnya, al-ibadat wal mu'amalat, baik itu ibadat atau mu'amalat. Ya. Wabillahi taufiq. Jadi ini mukaddimah dari beliau, ya, sebagai pengantar. Bahwasanya semua yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, agama Islam ini semuanya adalah mahasin. Semuanya adalah keindahan. Ya. Dan apa yang akan kita sebutkan ini hanyalah sekedar misal, ya, contoh, yang dengan itu, ya, kita akan bisa mengetahui setidaknya beberapa hal yang menjadikan kita semakin berbahagia dengan agama yang mulia ini. Wallahu a'lam. Baik. Qala al-muallif rahimahullah. Berkata selanjutnya Syekh Abdurrahman, fanaqul, maka kita katakan musta'inina billah, dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, rajina minhu, dan dengan penuh harap kepada Allah, an yahdiyana, agar Allah memberikan hidayah kepada kita, wa yu'allimana, dan semoga Allah memberikan ilmu kepada kita, wa yaftah lana min khazaini judih, dan semoga Allah membukakan untuk kita di antara perbendaharaan judihi, yakni kedermawanan Allah, wa karamih, ma tasluhu bihi ahwaluna, yang dengan itu kita akan menjadi baik keadaan kita, wa tastaqimu bihi aqwaluna wa af'aluna, dan akan menjadi lurus ucapan kita dan perbuatan kita. Yakni Syekh memohon kepada Allah, ya, bantuan agar ucapan beliau mustaqim, ucapan beliau lurus, demikian juga kita di dalam membahas dan menyebutkan contoh-contoh, ya, mahasin keindahan agama apa? Islam. Setelah itu Syekh menyebutkan contoh sejumlah 21 contoh. 21 contoh, ya. 21 misal, ya, akan beliau sebutkan satu persatu, ya. Yang semuanya menunjukkan keindahan agama yang mulia ini. Nah, wabillahi taufiq. Mungkin kita akan mulai dulu, ya, contoh yang pertama walaupun belum selesai, ya, kita akan baca bismillah azza wajalla. Al-misalul awwal. Contoh yang pertama. Agama Islam ini adalah agama yang indah. Kenapa, ikhwan? Kata beliau, di antara keindahan agama Islam, dinul Islam mabniyun ala usulil iman. Agama Islam ini dibangun di atas pokok-pokok iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada, ya, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Jadi agama Islam ini, ya, dibangun di atas pokok-pokok keimanan. Nah, yang pokok-pokok keimanan itu al-madkurah disebutkan diantaranya fi qawlihi ta'ala, ya, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini diantara ya usulul iman yang agama Islam dibangun di atasnya, apa yang disebutkan dalam ayat ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulu, katakanlah amanna billah. Saya beriman kepada Allah." Jadi agama Islam ini dibangun di atas keimanan kepada Allah. "Wa ma unzila ilaina." Dan katakanlah saya beriman kepada semua yang diturunkan kepada kami. Ya. Yani wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam dibangun di atas wahyu yang Allah turunkan. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail dan Ishaq dan Yaqub wal asbat. Wa ma utiya Musa, dan apa yang telah diberikan kepada Nabi Musa dan Isa. Wa ma utiya nabiyyun, dan apa yang telah diturunkan kepada para nabi. Mir rabbihim, dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kita tidak membeda-bedakan seorang pun dari mereka para nabi dan rasul. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini agama Islam. Agama Islam adalah ini. Sebelum kita baca ucapan Syekhu rahimahullah, ya, kita bisa pahami bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang dibangun di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kepada apa yang Allah turunkan. Jadi bukan dari akal-akal manusia, bukan dari perasaan-perasaan manusia, bukan hasil olah pikir manusia, tidak. Namun agama Islam ini dibangun di atas iman kepada Allah dan mengimani semua yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul semuanya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Musa, Nabi Isa. Dan di dalam kita memuliakan para nabi dan rasul, semuanya kita muliakan. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak membeda-bedakan seorang pun dari mereka para nabi dan rasul. Wa nahnu lahu muslimun, dan agama Islam itu dibangun di atas ketundukan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu muslimun. Naam. Sudah isya. Yang ini, baik. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Asy-Syaikh akan menjelaskan ini. Keindahan agama Islam dari sisi ini. Kata beliau, "Fahadhil usul al-azimah allati amara Allah ibadahu biha hiyal usul allati ittafaqa 'alaiha al-anbiya wal mursalun." Tampak keindahan agama Islam ini, yaitu pokok-pokok agama Islam yang agung ini adalah pokok-pokok yang Allah perintahkan kepada para nabi dan apa? Rasul. Semuanya sama. Ittafaqa 'alaihal anbiya wal mursalun. Naam. Wa hiya muhtawiyatun 'ala ajallil ma'arif. Pokok-pokok agama Islam ini ya, berisi atau mengandung ajal al-ma'arif, ilmu dan ma'rifat yang paling agung, wal i'tiqadat, dan keyakinan yang paling agung. Minal iman bi kulli ma wasafallahu bihi nafsahu, berupa keimanan ya terhadap semua sifat-sifat Allah yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dirinya. Ala al-sinati rusulih, melalui lisan rasul-rasulnya. Wa ala ala badlil juhdi fi suluki mardhatih, dan agama Islam itu dibangun di atas ya usaha yang sungguh-sungguh untuk menempuh jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, inilah agama Islam. Jadi agama Islam itu dibangun di atas pokok-pokok yang para nabi dan rasul bersepakat. dibangun di atas ilmu yang paling agung, dibangun di atas i'tiqad, keyakinan yang paling agung. Apa itu? Al-imanu billah, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah inti agama Islam. Al-imanu billah, ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya. Dari mana kita mengenal nama-nama Allah? Dari mana kita mengenal sifat-sifat Allah? Min al-sinatir rusul, melalui lisan para nabi dan apa? Rasul. Ya, dari situ kita mengenal. Dari situ kita mengenal Allah ar-Rahman, Allah ar-Rahim, Allah al-Malik, Allah al-Quddus, Allah as-Salam, al-Mu'min. Dari lisan para nabi dan rasul kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala fauqa ibadih, di atas hamba-hamba, di atas hamba-hambanya. Fauqal arsh, di atas arsh. Ala sab'i samawat, di atas tujuh lapis langit. Melalui lisan nabi dan rasul, melalui wahyu yang Allah turunkan kepada mereka lah kita mengenal Allah jalla wa ala. Ya. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, kebahagiaan mana yang lebih daripada kebahagiaan seorang mengenal Rabbul Alamin, Allah Rabbul Alamin? Kebahagiaan mana yang lebih daripada seorang mengerti dan mengenal Zat yang Maha Kuasa, ala kulli syai'in qadir? Dan yang paling merasakan keindahannya adalah para nabi dan rasul. Sehingga betul-betul hati mereka itu tidak tergantung kecuali hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, orang yang paling mengenal Allah adalah Nabi Muhammad SAW, para nabi, para rasul, kemudian orang-orang sesudah mereka. Nah, jadi inilah salah satu keindahan agama Islam, dan ini yang inti. Jadi agama Islam itu, ya, pokok keindahannya adalah di sini. Dibangun di atas, ya, ajallul ma'arif, ilmu yang paling agung, wa ajallul i'tiqadat, dan keyakinan yang paling besar, yaitu al-imanu billah, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang paling sengsara adalah orang yang tidak mengenal Allah jalla wa'ala. Orang yang paling sengsara adalah orang yang tidak mengerti nama-nama dan sifatnya. Hidup di dunia ini hanya sekali dan terbatas, ya. Tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ketika masuk ke alam barzakh ditanya man rabbuka, siapa rabbmu, tidak ngerti, tidak bisa menjawab. Adapun orang yang dia dalam kehidupannya, ya, mengimani Allah, mengimani nama-namanya, mengenal hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, begitu ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, man rabbuka, siapa rabbmu, dia akan menjawab, Rabbi Allah, Rabb saya adalah Allah. Keindahan mana yang lebih dari ini, ikhwan? Iman kepada Allah yang menjadikan hati menjadi lapang, yang menjadikan jiwa menjadi tenang, yang menjadikan hidup menjadi mustaqim, lurus, yang menjadikan kegentingan-kegentingan terasa ringan karena ada zat yang kita berdoa dan minta kepadanya. Ini keindahan yang pertama yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, ya, dan masih tersisa beberapa penjelasan, ya, terkait dengan misal yang pertama ini. Semoga pada kesempatan yang akan datang kita bisa melanjutkan bacaan kita atas kitab ini, ya, Ad-Durrah Al-Mukhtasarah fi Mahasini Ad-Din Al-Islami. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wa sallam ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.